Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ma'asyar al-ikhwah hafidhakumullah, berdasarkan ketetapan dari pemerintah dari sidang isbat yang telah disebutkan sebagaimana diketahui bersama, bahwa malam hari ini adalah malam pertama dari bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, maka kita mengingatkan kembali kepada seluruh ikhwah hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah." Tidak ada di antara hari-hari yang amalan soleh apabila dikerjakan pada waktu tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wala jihadun fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amalan tersebut lebih dicintai walaupun dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Amalan yang sangat mulia, jihad. Kata Nabi, wala jihad fi sabilillah. Amalan tersebut juga lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika syai', kecuali amalan yang dilakukan oleh seseorang berjihad, dia keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan salah satu apapun dari apa yang dia telah bawa. Nah, maka dari hadis ini para ulama menyebutkan keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Disukai bagi seorang untuk memperbanyak amalan-amalan sunnahnya, dari sholat, dari sedekah, dari berpuasa, nah, dan yang selainnya dari amalan-amalan soleh. Karena itu lebih dicintai oleh Allah apabila dikerjakan di hari-hari tersebut daripada jihad di jalannya, wallahu a'lam. Demikian pula amalan sunnah ketika mulai memasuki tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, kita mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita yang ingin atau berniat untuk berkurban, maka disunahkan bagi dia untuk tidak mengambil sedikit pun dari kukunya atau kulitnya atau rambutnya. Ini khusus bagi mereka yang berniat untuk berkurban nanti di tanggal atau di hari raya kurban di tanggal 10 dan setelahnya. Dan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali mengkaji atau membaca penjelasan hadis Madzibani Ja'ian yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan beliau tentang satu penyakit yang bisa menimpa orang yang cinta kedudukan. Di antaranya adalah dia cinta untuk dipuji dan disanjung dengan amalan solehnya. Dan beliau juga telah menyebutkan contoh di antara amalan para ulama salaf al-wara, yang mereka itu jauh sekali dari cinta pujian, cinta sanjungan dari amalan-amalan mereka, sebagaimana beliau mencontohkan seorang khalifah yang mulia, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, bagaimana perhatian beliau dalam permasalahan sanjungan, pujian dari amalan atau perbuatan amal soleh yang dilakukan, beliau sangat jauh darinya. Kemudian kita melanjutkan penjelasan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, qala wa hasilul amri an yu'raf anna dhal wilayah innama huwa muntasibun litanfidhi amrillah wa amirun al-ibadah bita'atillahi ta'ala wa nahin lahum an maharimillah wa nasihun li'ibadillahi bidu'aihim ilallah. Maka kesimpulan dari apa yang telah beliau sebutkan dan beliau contohkan, agar diketahui nasihat bagi orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kekuasaan, kepemimpinan, jadikanlah kedudukannya, kekuasaannya yang dia miliki, amanah yang dibebankan kepada dia, itu sebagai muntasib. Ini sebagai amanah, pekerjaan, kesempatan bagi dia untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki kekuasaan, kepemimpinan di kalangan kaum muslimin adalah orang yang memerintah hamba-hamba Allah untuk taat kepadanya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, memberikan nasihat kepada mereka lillah dengan berdoa, mendoakan mereka untuk mereka. Fahuwa yaqsudu an yakuna dinu kulluhu lillah, an yakuna dinu kulluhu lillah. Dia niatkan dengan apa yang dia miliki berupa jabatan dan kedudukan, agar agama itu menjadi milik Allah semata. Wa an takuna al-izzatu lillah, dan kemuliaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'a dzalika khaifun min at-taqsiri fi huquqillahi aidan, dan dia juga dalam keadaan khawatir, merasa takut. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu pelanggaran atau celah di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan apa penjelasan yang akan beliau sebutkan ini, beliau ingin menjelaskan, ini loh kewajiban bagi orang yang memiliki kedudukan di dalam Islam. Inilah kewajiban bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Jadikan kekuasaan yang dia miliki, jadikan kedudukan yang dia dapatkan adalah untuk menegakkan perintah Allah, mencegah manusia dari perbuatan keharaman, memberikan nasihat kepada manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malahan menyeru manusia untuk tunduk kepadanya, untuk senantiasa memujinya, ya, untuk menjadikan manusia, dia merasa manusia itu butuh kepadanya. Nah, perbuatan seperti ini sebagaimana kata al-muallif yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini muzahimun fi haqqi rububiyah wal uluhiyah. Ini apa namanya, perbuatan menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Bukan dari ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fal muhibbuna lillah ghayatu maqasidihim minal khalqi an yuhibbullaha wa yuti'uhu wa yufridu bil wa yufriduhu bil 'ubudiyyati wal ilahiyyah. Fakaifa biman yuzahimuhu fi syai'in min dzalik. Maka orang-orang yang dikatakan mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tujuan mereka yang mereka dapatkan dari manusia, yang mereka inginkan dari manusia, kecuali agar manusia itu cinta kepada Allah, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Bukan malah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Merasa dirinya tempat bergantung dari hajah-hajah manusia. Ini menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Bukan malah menyuruh manusia untuk berdoa atau meminta kepadanya. Ini menandingi Allah dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan uluhiyah. Bukan demikian seharusnya orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan. Fahuwa la yuridu minal khalqi jazaan wala syukura. Dia tidak menginginkan dari makhluk itu balasan. Tidak menginginkan rasa terima kasih dari makhluk. Wa innama yarju sawaba amalihi minallah. Akan tetapi yang dia inginkan dari amalannya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Naam. Tidak pantas seorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-kitab, Allah berikan kepadanya ilmu, wal hukm, Allah berikan kepada dia hikmah, wan nubuwah, dan Allah berikan kepada dia nubuwah, kenabian. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadikanlah kalian wahai manusia hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pantas. Nah. Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang mengajarkan manusia, alim, rabbani. Ya. Alim rabbani alladhi yata'allam wa ya'mal wa yu'allimun nas. Orang yang berilmu, yang dia belajar, kemudian dia beramal dengan ilmunya, kemudian dia mendakwahkan ilmunya kepada manusia. Nah, itulah al-ulama rabbaniyun. Al-imam atau al-sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan siapa itu alim rabbani. Qala huwa alladhi yurabbi an-nas bi sigharil ilm qabla kibarih. Alim rabbani adalah orang-orang yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil, mengajarkan adab, ya. Nah, ilmu-ilmu yang kecil yang pertama sebelum ilmu-ilmu yang besar. Nah. Allah melanjutkan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai rob-rob, sebagai sesembahan-sesembahan. Apakah dia memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah antum, setelah kalian beriman, setelah kalian muslim? Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam wala la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kemudian beliau menyebutkan contoh hadis Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang berilmu itu tidak senang dipuji, ya. Tidak suka manusia itu berbuat ghulu dalam pujian terhadapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni." Wahai umatku, janganlah kalian berbuat berlebihan. Ya. Berlebihan dalam memujiku. Sebagaimana Nasoro telah berlebihan dalam memuji Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya. Mengatakan Isa itu anak Allah. Ya. Atau mengatakan Isa itu satu dari yang tiga, ya, di antara rob-rob mereka. Ini pujian yang berlebihan. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nasara terhadap Isa bin Maryam. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunkiru ala man la yata'addab ma'ahu fil khitab bihadzal adab. Demikian pula adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengingkari para sahabat yang tidak beradab dengan adab ini, yang ini berlebihan dalam memuji. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau contohkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang datang dari hadis, la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, bal qulu ma syaa Allah tsumma syaa Muhammad. Janganlah kalian wahai sahabat mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, kalau Allah menghendaki dan kalau Nabi Muhammad menghendaki. Di dalam kalimat ini ada penyetaraan antara hak Allah dengan hak Nabi Muhammad, hak makhluk. Kalau Allah menghendaki dan kalau Nabi menghendaki. Artinya dipahami, kalau Allah menghendaki tapi Nabi tidak menghendaki, maka perkara tersebut tidak terjadi. Waliyadzubillah, ini adalah kesyirikan. Iya kan? Akan tetapi Nabi mengatakan, naam, atau di dalam hadis yang lain, qala wa qala liman qala ma syaa Allahu wa syi'ta. Nabi mengatakan kepada orang yang pernah mengatakan ma syaa Allahu wa syi'ta, kalau Allah menghendaki dan kalau engkau menghendaki. Nabi mengatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau telah menjadikan aku tandingan bagi Allah, ya, dalam perkara al-masyiah, kehendak. Ya, ini kalau aku tidak berkehendak, walaupun Allah berkehendak, tidak akan terjadi. Ini telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan Allah. Nah, kesyirikan. Nabi mengatakan qala bal masya Allah wahdah, akan tetapi katakanlah masya Allah wahdah, hanya Allah yang menghendaki. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ucapan sebagian sahabat seperti ini, masya Allah wa syaa Muhammad, masya Allah wa syi'ta, menggabungkan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi dengan perantaraan huruf waw. Di dalam bahasa Arab huruf waw itu faedahnya adalah al-musyarakah. Ya, kesamaan, kesetaraan. Ibaratnya telah menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Setara, sederajat. Nabi mengatakan bal qulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Akan tetapi kalau ingin mengatakan, katakan dengan kata tsumma, bukan dengan huruf waw. Kalau Allah menghendaki, kemudian kalau Rasul menghendaki. Yani kata summa kemudian itu di dalam bahasa Arab memberikan faedah adanya atarohi, adanya tingkatan. Ya. Apa-apa yang sebelum summa itu tingkatannya lebih dahulu atau di atas daripada yang setelah summa. Nah, masya Allah summa syaa Muhammad. Kalau Allah menghendaki, kemudian setelahnya kalau Nabi menghendaki, demikian. Nah, ini lebih aman. Ya. Tidak terkandung di dalamnya unsur menyetarakan atau menyamakan hak Nabi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya beliau ingin memberikan contoh ini loh Nabi dalam permasalahan al-ghulu, ya, berlebih-lebihan dalam memuji, ya, jangan sampai terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Mal asaf asyadid, sangat disayangkan sebagian manusia bahkan yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, ya, senang untuk dipuji. Dakwahnya itu bukan dengan tujuan untuk agar manusia itu mencintai Allah dan mentaati Allah, tidak. Ya. Tapi dakwahnya agar manusia itu mencintai dirinya dan mentaati Dia. Nah, dakwahnya itu untuk mencari pengikut, ya, bukan untuk mengajak manusia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaatinya. Kalau pengikutnya banyak, Naam mengatakan ini timbangan kebenaran. Yang benar itu yang pengikutnya banyak. Nah, bahkan berlebih-lebihan dalam masalah sanjungan. Ya. Dahulu salah satu dari pengikut Muta'asib dari Yahya Al-Hajuri Al-Yamani, kenal ya dulu, seseorang yang bernama Yahya Al-Hajuri, hadanallahu wa iyyah, salah seorang dari talabah Syekh Imam Muqbil Al-Yamani Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Salah seorang pengikutnya ada membuat syair, ya, sanjungan-sanjungan dan pujian, sampai pada tingkatan penyebutan memuji Yahya Al-Hajuri dengan Imamu Asaqalain. Imam Asaqalain, imamnya manusia, pemimpinnya manusia dan jin. Nah, ini Yahya Al-Hajuri. Walaupun sebenarnya Yahya Al-Hajuri tidak suka dengan julukan tersebut, tapi ini contoh, ya, pengikut yang mereka berbuat ghulu kepada imamnya, kepada apa namanya, qudwahnya. Nah, kalau dia menjadikan nabi sebagai qudwah, nabi-nabi utusan Allah, rasul-rasul utusan Allah sebagai qudwah di dalam dakwah, tidaklah dia mencari para pengikut. Dakwahnya tidak mencari manusia untuk ikut dengannya. Di dalam hadis Nabi disebutkan ada pada hari kiamat nabi yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikutnya hanya satu, pengikutnya ada dua, dan bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Ya. Apakah dia salah di dalam dakwahnya? Nah, tidak. Tapi karena memang tujuannya berdakwah adalah mengajak manusia untuk cinta kepada Allah, taat kepada Allah, bukan untuk taat kepada dirinya, bukan untuk ikut dirinya. Nah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, qala fa min huna kana khulafa'ur rusul wa atba'uhum min umara'il adl wa qudhatihim la yad'una ila ta'dhimi nufusihim albatta. Dari sini adalah para pengikut-pengikut rasul, para pemimpin-pemimpin yang adil, para qudahnya, para hakim-hakimnya, qadi-qadinya, ya, yang berjalan di jalan nubuwah, mengikuti para rasul, metode para rasul dalam berdakwah. La yad'una ila ta'dhimi nufusihim albatta. Mereka tidak mengajak manusia untuk mengagungkan diri-diri mereka sama sekali. Ya. Adapun di antara mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuasaan, ya, Allah berikan kepadanya kekuatan atau kedudukan, ada di antara para umara, ya kan, yang mereka memiliki kekuasaan, dan ada di antara bahkan para nabi yang Allah berikan kelebihan kekuasaan, seperti yang pernah kita contohkan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah nukilkan perkataan beliau di dalam Al-Quran, ija'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkata kepada Malik, raja pada waktu itu, jadikanlah aku orang yang mengurusi perbendaharaan, ya, harta kerajaan. Dan raja memberinya, memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf untuk mengatur perbendaharaan kerajaan, ya. Karena beliau melihat Nabi Yusuf memiliki kemampuan, beliau punya ide bagaimana caranya untuk menghadapi masa paceklik bertahun-tahun, ya, paceklik yang akan datang selama bertahun-tahun. Nabi Yusuf memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan cara menyimpan, ya, memasok bahan pangan, makanan. Jadi ketika nanti musim paceklik masih ada makanan yang bisa digunakan untuk dikonsumsi. Nah, Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah aku orang yang mengurusi perbendaharaan harta. Serahkan kekuasaan tersebut kepadaku, serahkan kewenang itu kepadaku. Bukan maksudnya Nabi Yusuf alaihi salam na'am menginginkan kekuasaan supaya manusia itu tunduk kepadanya, tidak. Nabi Yusuf tetap berdakwah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, beliau tetap berdakwah kepada teman-teman yang ada di penjara. Beliau mengatakan, arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Coba lihat, ini dakwahnya Nabi Yusuf. Ya. Apakah rob-rob yang berbeda-beda, yang banyak itu lebih baik daripada Allah al-wahidul qahhar, yang maha esa, yang maha perkasa? Ini dakwah Nabi Yusuf. Ya. Artinya walaupun beliau itu mendapatkan kekuasaan, kekuatan, tapi tetap beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pengikut rasul tersebut yang mencontoh jalan dakwahnya para nabi dan para rasul, apabila mereka diberikan kekuasaan, kewenangan, jabatan, mereka jadikan kekuasaan, kewenangan dan jabatan tersebut sebagai isti'anah, yakni pembantu dalam dakwah. Nabi Sulaiman alaihi salam, kita mengenal Nabi Sulaiman, kisah beliau di dalam Al-Quran. Allah tundukkan kerajaan-kerajaan kepada Nabi Sulaiman, baik dari kalangan jin, dari kalangan haiwan. Nah, tetapi beliau tetap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam Al-Quran, dinukilkan perkataan beliau, qala wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wahai Rabbku, berikan petunjuk kepadaku, ilhamkan kepada hatiku agar aku itu tetap bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang beliau tundukkan kepada Nabi Sulaiman, ya. Tetapi apa dari kenikmatan tersebut, apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman? Apakah menyeru manusia untuk tunduk kepadanya? Tidak. Wa an a'mala salihan tardha, agar aku bisa beramal amalan soleh yang kau ridhoi wahai Allah. Wa adkhilni bi rahmatik, dan masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, fi ibadika salihin, termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Beliau gunakan kekuatan tersebut, kedudukan tersebut untuk dakwah kepada Allah. Beliau berdakwah kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, mengirimkan surat. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, menukilkan ucapan Ratu Saba, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ratu Saba berkata kepada para pembesarnya, ayyuhal mala', wahai para pembesarku, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebuah kitab, tulisan yang mulia. Innahu min Sulaiman, tulisan tersebut dari Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman berdakwah dengan tulisan, mengirim kepada Ratu Saba untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. isi surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong kepadaku. Datanglah kepadaku dalam keadaan muslimin. Ini dakwahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba dan para pengikutnya. Ya. Ketika dia mendapatkan khabar dari burung Hudhud bahwa ada di sana di suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu, dia mengajak kaumnya untuk tunduk sujud kepada selain Allah. Maka Nabi Sulaiman menyeru, berdakwah, ya, melalui kemampuan dan kekuatan yang beliau miliki, kepada Ratu Saba untuk tunduk, datang kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan muslimin, ya, dalam keadaan berserah diri. Demikianlah jalan yang ditempuh oleh para ulama mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul. Apabila mereka memiliki kekuatan, kekuasaan, dudukan, jabatan, mereka gunakan kesempatan tersebut di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. La li ajli anfusihim, bukan untuk mereka, ya, tetapi dalam rangka berdakwah kepada Allah. Qala wa kana ba'du shalihin yatawalla al-qada' wa yaqulu ana atawallahu li astaina bihi 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demikian pula dinukilkan dari sebagian orang-orang soleh, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, yang diberikan kepada mereka itu al-qada'. Naam. Ya. Wewenang sebagai hakim. Mereka mengatakan, saya mengambil kedudukan sebagai hakim ini li astaina bihi 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini supaya untuk membantuku dalam menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang munkar. Artinya menggunakan kedudukannya, ya, untuk berdakwah kepada manusia, mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf dan meninggalkan kepada perkara-perkara yang munkar. Wa li hadza kanat ar-rusul wa atba'uhum yasbiruna 'alal adza fi da'wa ila Allah. Oleh karena itu para rasul dan para pengikutnya, mereka bersabar dalam menghadapi gangguan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahammaluna fi tanfidhi awamirillah min al-khalqi ghayatal masyaqqah. Dan mereka itu menghadapi di dalam dakwahnya tersebut, dalam menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, masyaqqah yang sangat besar. Gangguan, ujian dan cobaan yang sangat besar. Nah. Demikianlah para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalahnya yang telah kita pelajari di dalam ta'lim Al-Usulu Salasa. Ya. Di awal kitab beliau menasihatkan kepada para pembaca, ketahuilah rahimakallah, i'lam rahimakallah, ya, wajib bagi kita untuk melakukan empat perkara. Yang pertama adalah berilmu, ya, menuntut ilmu, belajar. Kemudian yang kedua beramal, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian berdakwah, mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Karena yang namanya di dalam dakwah pasti ada ujian, pasti akan ada ujian tersebut, maka bersabarlah. Qala wa hum sabirun bal raduna bidzalik. Maka para rasul itu mereka bersabar di dalam dakwahnya, bahkan ridha di dalam menahan, menerima ujian dan cobaan di dalam dakwah. Bersabar di dalam dakwah itu hukumnya wajib. Ridho di dalam menerima gangguan itu tingkatannya di atas, hukumnya mustahab. Ya. Orang yang tidak bersabar ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya. Mencela misalnya, "Duh, kenapa sih kok saya dapat musibah seperti ini?" waliyadzubillah, ini mencela takdir, ketetapan Allah. Iya kan? Bisa terjatuh ke dalam dosa. Sabar hukumnya wajib. Ridha itu tingkatannya di atas, hukumnya mustahab. Hanya orang-orang khusus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan demikian. Qala fa innal muhibba rubbama yatalazzad bima yusibuhu minal adza fi ridha mahbubihi. Orang yang mencintai Allah, yang dia telah mendapatkan predikat muhib, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini terkadang merasa lezat ketika mendapatkan musibah berupa gangguan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdakwah mendapatkan gangguan, dinukilkan dari mereka, justru mereka ini merasa lezat. Bukan ridha saja ya, tingkatannya lebih di atas lagi nih, merasa lezat, senang. Dan ini contoh waqi'. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyib min Kalami Thayyib, beliau menceritakan tentang keadaan guru beliau yang mulia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita mengetahui sirahnya, biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam dakwah. Hidup beliau itu dari penjara ke penjara. Ya. Disiksa. Nah, bukan karena melakukan pelanggaran, karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Naam, inna habsi khulwah, khulwah." Ditahannya saya itu ditahan, saya itu dipenjara, itu saya jadikan sebagai khulwat. Maksudnya apa? Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau nikmati. Orang yang berdakwah kemudian mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian ujian dan cobaan musibah tersebut itu bukan dijadikan sebagai rasa apa namanya siksaan, tetapi merasakan darinya kelezatan. Subhanallah, ini orang-orang khusus, tidak semua orang bisa merasakan seperti itu. Nah, didukikan dari Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyib. Nah, dikatakan kepada atau Syekhul Islam mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, "Ma yasna'u a'da'u bi?" Apa sih yang dilakukan oleh musuh-musuhku itu kepadaku? Artinya beliau menganggap apa yang mereka lakukan berupa gangguan kepada Syekhul Islam, nah, itu tidak ada apa-apanya. "Anna jannati wa bustani fi sadri." Kata Syekhul Islam, "Jannahku, surgaku dan kebunku itu di dalam dadaku. In rahtu fahiya ma'i." Kalau saya pergi, itu tetap bersama saya. Ikut bersama saya kemanapun saya pergi. "La tufariquni." Tidak bisa dipisahkan dariku. "Inna habsi khalwatun." Sesungguhnya saya itu ditahan di penjara, itu saya jadikan sebagai khalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, kesempatan untuk bermunajat dan bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. "Wa qatli syahadatun." Kalau saya dibunuh, maka itu adalah syahid. "Wa ikhraji min baladi siyahatun." Aku dikeluarkan dari negeriku, itu adalah siyahah. Liburan. Berpergian, safar. Subhanallah. Tidak semua orang bisa mengatakan ucapan seperti ini, ya kan? Disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menganggap itu adalah kelezatan. Nah. Qala kama kana Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian beliau menukilkan contoh yang lain. Inilah contoh para ulama, orang-orang na'am yang mereka itu tujuan di dalam dakwahnya adalah agar manusia itu cinta kepada Allah. Mereka rela berkorban untuk dirinya agar manusia itu mendapatkan hidayah. Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz. Kalau Umar ibn Abdul Aziz sudah berapa kali kita sebutkan biografinya ya. Ini anak beliau, Abdul Malik, anak yang hidup di dalam tarbiyah seorang ayah yang sangat mengerti bagaimana mendidik anak. Nah, Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqulu li abihi fi khilafatihi. Dia mengatakan kepada ayahnya ketika ayahnya menjawab sebagai khalifah, "Idza harasa ala tanfidzil haqq wa iqamatil adl." Ketika ayahnya itu semangat dalam menegakkan al-haq dan menegakkan keadilan ketika menjabat sebagai khalifah. Waktu itu, naam, ayah beliau ingin menegakkan peraturan diharamkannya khamr kepada umatnya. Artinya ketika itu beliau melihat sisi maslahat, yakni Umar ibn Abdul Aziz melihat sisi maslahat bahwa ketika menerapkan hukum bagi para peminum khamr, hukum had bagi para peminum khamr, larangan meminum khamr, beliau berijtihad untuk pelan-pelan ya di dalam menerapkan hukum tersebut. Nah, karena melihat mungkin keadaan umatnya, beliau berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu sampai dengan 3 kali tingkatan. Tidak langsung dikatakan khamr itu haram, enggak boleh. Di Al-Qur'an pun bertingkat ya pengharamannya. Pertama dikatakan bahwa khamr itu ada sisi mudaratnya, ada sisi manfaatnya. Nah, kemudian kedua dikatakan boleh minum khamr, tetapi ketika ingin sholat tidak boleh. Ketika ingin sholat, naam, ingin mendatangi masjid, tidak boleh dalam keadaan mabuk. Kemudian sampai ketiga kali betul-betul dilarang khamr tersebut. Tidak ketika ingin sholat, tidak pun di luar sholat, haram sama sekali. Beliau berijtihad dengan ijtihad ini. Dikomentari oleh anaknya Abdul Malik. Ya. Ya abati law wajidtu ani ghalat biya wa bikal qudur fillah azza wa jal. Ya. Wahai ayahku, sungguh aku menginginkan na'am al-qudur, yakni bejana-bejana itu dipanaskan untuk kita, untuk aku dan engkau. Ya. Fillah, yakni dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau dengan sikap beraninya ingin mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tegakkan perintah Allah. Jangan engkau ragu-ragu walaupun engkau itu disiksa, dimasukkan ke dalam bejana yang panas." Nah, coba lihat ini bagaimana hasil tarbiyah orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Anaknya menasihati orang tuanya. Artinya walaupun saya disiksa, biarkan saya disiksa, tetapi tetap perintah Allah itu ditegakkan. Qala wa qala ba'du sholihin, beliau menukilkan lagi dari sebagian orang-orang soleh, wajitu, perkataan mereka, wajitu anna jismi qurida bil maqarid wa anna hadzal khalqa kullahum ata'ullah. Perkataan orang-orang soleh, saya berandai tubuhku ini dijepit dengan penjepit, yakni disiksa, akan tetapi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu taat kepada Allah. Yakni penukilan dari orang-orang soleh, rela berkorban. Enggak apa-apa walaupun saya ini disiksa, tetapi balasannya orang-orang manusia itu mereka taat kepada Allah, tidak mengapa. Nah, ini penukilan-penukilan dari mereka. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Nah, ya. Allah tidak menginginkan hamba-hambanya demikian. Tapi ini loh permisalan, contoh bagaimana mereka itu rela mengorbankan dirinya walaupun mereka itu disiksa, tetapi manusia itu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'uridu qawluhu ala ba'dil arifin faqala in kana arada bidzalika nasihah lil khalq wa illa fala adri summa ghusya alaih. Ditampakkan atau didengarkan ucapan-ucapan tersebut kepada al-arifin di sebagian nuskhah al-mutaqaddimin, yakni orang-orang terdahulu. Mereka mengatakan kalaulah ucapan ini memang diinginkan nasihat, diinginkannya nasihat daripada apa namanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin, maka aku tidak mengetahui apa tujuan lainnya. Artinya kalau memang ini tujuannya untuk nasihat kepada kaum muslimin, maka ini benar. Thumma ghusya alaih, kemudian setelah didengarkan ucapan tersebut, sebagian mereka pingsan. Yani penukilan seperti ini banyak dari kalangan salaf. Ketika dibacakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau terjadi kejadian sesuatu, kemudian diceritakan kepada mereka, yang itu menggetarkan jiwa dan membangkitkan rasa takut kepada Allah, mereka pingsan. Penukilan seperti ini banyak dinukilkan dari salaf. Qala wa ma'na hadza, Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan ucapan-ucapan ini, penukilan ini dari Abdul Malik Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz dan sebagian dari orang-orang soleh. Makna ucapan ini, Ana sahibu hadzal qaul qad yakunu lahidha nushal khalqi wa syafaqata alaihi min adzabillah. Nah, bahwa orang yang mengucapkan ini ya, maksudnya dia adalah mereka lebih mementingkan nasihat kepada makhluk, kepada manusia, rasa cinta kepada mereka ya, lebih diutamakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabba an yafdhiyahum min adzabillahi bi adza nafsihi. Orang-orang ini menginginkan mereka itu menjadi fida, menjadi tebusan ya. Biarlah mereka yang mendapatkan azab, na'am, akan tetapi manusia mendapatkan hidayah. Wa qad yakunu lahi jalalullah wa 'azamatuhu wa ma yastahiquhu min ijlalil wal ikram wat ta'ah wal mahabbah fawadda anal khalqa qamu bidzalik. Atau dikatakan bahwa mereka ini mengharapkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, pemuliaan, ketaatan dan dicintai oleh makhluknya. Kemudian mereka mengharapkan makhluknya itu memberikan hak Allah seperti itu. Wa in hasalalahu fi nafsihi ghayata darar, walaupun mereka itu mendapatkan mudarat yang besar. Naam. Wa hadha huwa mashhadu khawasul muhibbin al-arifina bi mulahadatihi fa ghushiya ala hadzal rajul al-arif. Dan inilah yang disaksikan dari orang-orang yang khusus, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika ditampakkan atau didengarkan ucapan tersebut, mereka pun pingsan. Na'am. Qala wa qad wasafa Allah taala fi kitabihi anal muhibbina lahu yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan Allah juga mensifatkan di dalam kitabnya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka rela berjihad di jalannya dan mereka tidak takut, tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Yani inilah sifat orang-orang yang mencintai Allah. Mereka rela berkorban, na'am, dirinya diazab, mendapatkan gangguan, musibah, akan tetapi makhluk, manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat banyak seperti kisah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang beliau rela untuk dipenjara, disiksa, dicambuk, ya kan? Naam. Hampir dibunuh, memperjuangkan akidah Islamiyah bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Untuk ucapan ini, untuk satu ucapan ini, Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Beliau berjuang, rela disiksa, dipenjara, dicambuk. Nah, agar kita pada saat ini, sampai detik ini, kita mengucapkan Al-Qur'an kalamullah, apakah kita akan mendapatkan ujian dari penguasa? Ada enggak orang manusia zaman sekarang mengucapkan Al-Qur'an kalamullah langsung ditangkap di penjara? Tidak ada kan? Lihat bagaimana perjuangan Al-Imam Ahmad dalam memperjuangkan akidah ini. Alhamdulillah kita di zaman ini tinggal baca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah, ya. Dengan mudahnya kita baca dari awal sampai akhir akidah-akidah para ulama, akidah-akidah Islamiyah, tanpa ada gangguan. Nah, tanpa ada gangguan, tanpa ada siksaan, tidak ditangkap langsung masukkan penjara. Nah, salah satunya adalah setelah rahmat Allah berkah perjuangan para ulama salaf kita. Nah, wallahu taala alam bisawab, sampai di sini insyaallah apa yang kita baca, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa yang kita baca ini semoga menjadi amalan soleh dan bisa kita amalkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.